السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. Masih kita dalam membahas tafsir surah Al-Munafiqun dari tafsir Al-Quranil Azim, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir, karena ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Al-Faqih Al-Usuli Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Al-Dimashqi Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Rahmatan Wasi'ah. Yaitu masuk pada ayat yang ke-9 dan seterusnya. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian, dan jangan sampai pula anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Dan barang siapa yang melakukan demikian, maka merekalah orang-orang yang merugi. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Dan infakkanlah oleh kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Sebelum datang kepada seorang di antara kalian kematian. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Kemudian ketika datang kematian, orang tersebut mengatakan, لَوْلَا أَخَّرْتَنِي رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي. Wahai Allah, wahai Rabbku, seandainya engkau mengakhirkan ajalku, mengakhirkan kematianku, ditunda walaupun sebentar. فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Sungguh aku akan bersodakah, dan aku akan menjadi orang yang salih. وَلَيُؤَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan Allah tidak akan mengakhirkan bagi satu jiwa pun ketika sudah datang masa kematiannya, maka tidak akan ditunda dan tidak akan disegerakan. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan diakhirkan dan tidak akan didahulukan, sesuai dengan masa yang sudah ditentukan. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah lah yang maha mengkhabarkan terhadap apa yang kalian kerjakan. Demikian ayat yang ke-9 sampai ke-11 dari surah Al-Munafiqun. Ya. Berkata Imam Al-Mukatsir rahimahullah, yaqulu ta'ala amiran li'ibadihi al-mu'minina bikathrati dzikri. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya yang beriman bikathrati dzikri, untuk banyak mengingat Allah, untuk banyak menyebut Allah, untuk banyak mengkaji hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Itu makna zikrullah. Ingat Allah, menyebut Allah, mempelajari ilmu yang Allah turunkan berupa perintah dan larangan, berupa khabar-khabar, berupa keyakinan dan seterusnya. Maka kita ingat, kita sebut, kita pelajari dan kita amalkan. Wa nahiyan lahum an antushghilahumul amwalu wal auladu an dzalika. Dan Allah pun melarang orang-orang yang beriman jangan sampai mereka tersibukkan oleh harta-harta yang mereka miliki. Jangan sampai tersibukkan oleh anak-anak yang mereka punya dari mengingat Allah, dari menyebut nama Allah, dari mempelajari perintah dan larangan Allah. Sehingga jangan jadi alasan sibuk. Inna dunya la syughlun ya ikhwan. Dunia itu sibuk. Ya, yang enggak sibuk mati. Ya, dunia ini sibuk. Tidur saja sibuk. Tidur saja sih sibuk. Oleh karena itu alasan sibuk bukan sebagai alasan. Dan biasanya kesibukan itu memang disebabkan oleh harta dan anak-anak. Ya, ini kebanyakan. Sibuk mencari harta, akhirnya terlalaikan dari mengingat Allah, terlalaikan dari mengkaji ilmu Allah, perintah Allah dan larangannya. Wa mughbiran lahum bi annahu man iltaha bi mata'il hayati dunya wa zinatiha amma khuliqa lahu min ta'ati rabbih wa dzikrih. Dan Allah khabarkan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya siapa yang terlalaikan dengan perhiasan kehidupan dunia dan kenikmatan-kenikmatannya, terlalaikan dari tujuan mereka diciptakan, yaitu untuk taat kepada Rabb-nya, untuk ingat, untuk menyebut dan mempelajari perintah-perintah Rabb-nya. Fa innahu minal khasirin alladziina yukhsiruna anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Maka siapa yang terlalaikan tadi, maka termasuk dia orang-orang yang rugi, yang mereka justru merugikan diri mereka sendiri, merugikan keluarga mereka sendiri pada hari kiamat. Tsumma hasahum 'ala al-infaqi fi ta'atihi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semangat pada orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, untuk berinfak di jalan Allah, berinfak dalam jalan ketaatan. Yang bisa banyak, banyak. Yang bisanya sedikit, jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena kalau sudah mati, angan-angan dia yang pertama apa? Fa'asfadzakoh. Aku akan bersodakoh. Karena apa? Sedikit apapun, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, al-khalil minan infaq yasturu al-abda minan nar. Sedikit apapun infak yang dikeluarkan oleh seorang hamba, itu akan menjadi tameng dari panasnya api neraka. Yang punya 1 miliar, monggo. Yang punya 100 juta, monggo. Yang punya 100 ribu, monggo. Yang punyanya 2 ribu, 1 ribu, ya monggo. Semua itu kembali untuk diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Terkadang orang, kalau saya infak enak itu untuk masjid. Enak itu untuk sekolah, untuk yang menikmati orang lain. Ya, ikhlas ikhwan. Ikhwanuddin azakumullah. Karena justru ketika kita infak untuk masjid, masjidnya dimakmurkan. Infak untuk pondok pesantren digunakan untuk belajar. Itu mengalir terus. Terus mengalir pahalanya. Luar biasa. Kalau kita tidak bisa seperti Imam Bukhari, enggak bisa seperti Imam Syafi'i yang senantiasa disebut di sepanjang zaman, maka jadilah orang yang membiayai orang-orang yang mewarisi imamnya ilmunya Imam Bukhari. Kita biayai, kita saranai, kita dukung orang-orang yang melanjutkan ilmunya Imam Ahmad, ilmunya Imam Bukhari, ilmunya Imam Syafi'i dan seterusnya. Bantu mereka. Ya. Maka itu adalah dengan cara infak, bersedekah. Faqala wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada seorang di antara kalian kematian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, karena kalau sudah datang kematian, orang-orang, setiap orang akan mengatakan, wahai Rabbku, seandainya engkau akhirkan ajal kami sebentar saja. Fa'asadaqah, sehingga aku bisa bersodaqah. Harta yang tadi aku simpan, aku sodaqahkan. Karena apa? Amalan soleh yang paling mudah dilakukan orang yang lagi sekarat, apa itu? Dan paling manfaatnya paling besar, apa itu? Sodaqah. Amalan soleh yang paling manfaat bagi orang yang sudah sekarat, sakit, dan sangat manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain adalah apa? Sedekah. Sholat sudah gak mampu. Maka sungguh kalaulah orang yang sudah melihat malaikat maut kemudian diakhirkan walaupun 2 detik, dia akan bersedekah dengan harta yang dia miliki, dengan tabungannya bahkan seluruhnya. Kalau ditunda, walau cuma 2 detik atau 1 detik. Cuma sayangnya sudah tidak bisa ditunda. Kalau sudah malaikat mau datang, ya sudah. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh, orang yang baik. Ini kalau diberi kesempatan yang agak lama bisa beramal saleh. Tapi kalau kesempatannya sedikit, sedekah. Walau bisyiqqit tamrah, walaupun dengan separuh buah kurma yang kita miliki, sedekah. Walaupun dengan separuh batu bata yang kita miliki di rumah, enggak punya apa-apa, boro-boro uang. Beli beras sehari aja susah. Ya udah, di rumah adanya apa? Adanya batu bata tuh di samping rumah untuk ganjel pintu. Ya ambil. Sedekahkan itu. Untuk apa? Karena itulah yang akan menyelamatkan diri kita semuanya dari neraka jahanam. Walaupun hanya setengah batu bata, kan Rasulullah SAW pernah bersabda, man bana lillahi masjidan qadra mahmasati qitatin, barang siapa yang ikut andil dalam membangun masjid walaupun dengan seukuran burung emprit lah ya, burung emprit segini, lebih kecil lagi kan burung emprit, separohnya lagi, sepertiganya lagi, dia sedekah dengan itu, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Yang diberikan seukuran burung emprit, tetapi Allah balas pahalanya seukuran istana di surga. Jadi jangan remehkan sedekah walaupun remeh sedikit. Semangat. Itu manfaatnya untuk kita. Sehingga bersedekah itu bisa dilakukan oleh siapapun. Oleh siapapun. Ya, kaya miskin semuanya bisa sedekah. Sesuai dengan kadar ya kemampuan kita. Fakullu mufridin yandamu inda ihtidari, setiap orang yang terlalaikan dari sedekah, telat sedekah, tasaddaqu ya qabla an ya'tiya yawmun man la yaqbalu sadaqah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sedekahlah kalian sebelum datang masa orang itu enggak ada yang menerima sedekah. Sehingga ketika dibuka pintu sedekah, segeralah. Karena ada masanya. Misalkan ada donasi. Donasi sudah tercukupi. Tutup. Selesai. Mau sedekah telat. Sudah tercukupi. Misal. Atau ikhwan fi din azakumullah, bersedekahlah semampu kita. Karena setiap orang yang terlalaikan dari sedekah, terlewatkan dari sedekah, maka ketika nyawa sudah mau dicabut, yaitu ihtidhar, sudah malaikat sudah hadir di hadapan dia, sudah melihat dua malaikat yang mendatanginya duduk di kanan kirinya, dan datang malaikat maut, maka yas'alu tulal muddati, maka dia akan meminta, ya Allah, panjangkan, urungkan, tunda sebentar saja wahai Allah, walau syai'an yasiran, walaupun sebentar saja, sedetik dua detik, taruhlah bisa dua detik saja, ambil yang dia bisa punya, 100 juta itu diinfakkan, 2 detik selesai. Tetapi tidak bisa digeser walaupun 2 detik, 1 detik, walaupun setengah detik, tidak bisa. Ya. La yasta'tiba wa yastadraka ma fatahu wa hihat. Dan sungguh dia kalau dikasih waktu penundaan kematian, maka sungguh dia akan mengerahkan daya upayanya, hartanya untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk menambah apa yang belum pernah dilakukan, dan benar-benar akan bersegera. Enggak akan ditunda, semuanya akan diberikan. Karena dia sudah melihat kematian sudah ada di hadapannya, malaikat sudah ada di depannya. Kana makana wa atama huwa at. Maka ikhwan fillah jazakumullah, apa yang terjadi pastilah terjadi. Apa yang sudah didatangkan takdirnya pasti akan datang sesuai waktunya. Wa qulu bi hasabi tafriti, semuanya itu sesuai dengan kelalaian dia. Kalau dia selalu lalai, maka akan semakin menyesal, akan semakin begitu tersiksa, terluputkan dari kebaikan, rupanya datang kesempatan, datang kematian sehingga tertutup kesempatan itu. Ya. Wa amal kufar, adapun orang-orang kafir, tadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu ketika datang kematian, nyesel dia, kenapa aku tidak bersedekah? Kenapa aku tidak beramal saleh? Terus menyesal, menyesal. Kenapa aku belum beramal ini? Kenapa aku tidak begini? Kenapa aku tidak begitu? Yang mukmin saja menyesal. Adapun orang-orang kufar lebih mengerikan lagi. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzabu fa yaqulu alladziina zalamu rabbana. Dan berilah peringatan kepada manusia mengenai sebuah hari di mana datang azab dari Allah, kemudian orang-orang yang zalim, yang kafir mengatakan, wahai Rabb kami, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Wahai Rabb kami, akhirkan ajal kami, barang sebentar saja. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Kami akan mengikuti seruanmu dan kami akan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Jadi mereka yang tidak beriman akan menyesal, yang tidak mengikuti sunnah akan menyesal. Mereka berharap, berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat khusyuk. Ya Allah, akhirkan ajal kami. Walaupun sebentar, kami akan mengikuti dakwahmu, mengikuti ajakanmu, dan akan mengikuti sunnah-sunnah Rasulmu. Awalam takunu aksamtum min qablu ma lakum min zawal. Apakah telah lewat, bukankah telah lewat atas kalian yang kalian itu sudah diambil sumpahnya sebelum masa ini, ketika kalian itu belum binasa. Jadi ketika kita masih di punggung ayah kita Adam, itu sudah diambil sumpahnya. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, seluruh kita dulu mengatakan, tentu saja engkau adalah Rabb kami, saat masih di punggung ayah kita yaitu Adam, masih berupa cikal bakar di punggung ayah kita Adam. Dan demikian pula ketika sudah dijamin ibu kita, di rahim ibu kita, kita pun sudah ya diingatkan sumpah tadi. Dan ketika kita lahir sudah berakal, sekian banyak doa da'i-da'i yang menyeru untuk ingat Allah, untuk berbuat baik. Al-Quran sudah siap dibaca, yang gak bisa bahasa Arab siap ada terjemahannya, kurang jelas ada tafsirnya. Kurang apalagi ma'asyiral muslimin. Maka kesempatan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir, bukankah telah datang, ya, bukankah kami telah berikan umur kepada kalian yang panjang, umur yang cukup untuk kalian ingat, untuk ingat Allah. Bagi siapa yang mau ingat, dan telah datang pula peringatan-peringatan. Peringatan ini Al-Qur'an, hadis, para dai. Termasuk peringatan itu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat tersebut adalah syaid. Uban. Uban. Jadi uban itu pengingat. Oh, wis tuwa gitu. Udah syebeh gitu itu, udah tua. Beruban. Ya, sehingga enggak merasa dirinya masih muda terus. Ketika berkaca, oh sudah ada ubannya. Atau kalau kita qadarullah rambutnya hitam semua, melihat orang lain, oh sudah beruban. Maka peringatan pada diri kita, pada orang lain, uban saja sudah jadi peringatan bagi diri kita, ma'asyiral muslimin. Sehingga Allah tidak akan mengabulkan doa siapapun yang meminta untuk diakhirkan ajalnya ketika sudah datang ajalnya. Demikian dalam surat Ibrahim. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, hatta idza jahadahumul maut qala rabbirji'un, sampai ketika datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke kehidupan dunia, ya Allah hidupkan aku di dunia, la'alli a'malu salihan fi ma tarak, supaya aku bisa beramal soleh, amal-amal yang belum sempat aku amalkan. Kalla, tidak sekali-kali, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah ucapan yang sia-sia yang diucapkan oleh orang yang mengatakannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang dia sudah ada pembatas sampai hari dibangkitkan. Itu antara kematian alam dunia dan alam kubur, itu sudah ada barzakh. Pembatas yang tidak akan bisa ditembus sampai hari dibangkitkan. Gak bisa orang yang mati bangkit di dunia, gak bisa. Bangkitnya nanti di akhirat, hari kebangkitan. Maka di dalam ayat itu diingatkan banyak sekali penyesalan orang-orang yang ketika datang kematian. Namanya ihtidhar. Ihtidhar itu adalah ketika malaikat sudah hadir. Jadi pertama adalah dua malaikat yang bertamu. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari Bara bin Azib, kisah innal 'abda idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah ja'ahu malakan. Sesungguhnya seorang hamba kalau berada di sebuah keadaan antara dunia akhirat, datang dua malaikat. Fayajlisan, keduanya akan duduk. Akan duduk di sisi orang yang akan meninggal dunia tadi. Setelah dua malaikat tadi duduk, ya, dalam riwayat lain kalau yang didatangi orang yang beriman akan dihibur, penampilannya pun bagus. Penampilannya indah. Aromanya harum. Wajahnya itu menyenangkan. Kemudian datanglah malaikat maut. Setelah itu akan dicabut nyawanya. Dan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila ridwanillah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang beriman, kembalilah engkau menuju keriduan Allah. Maka dicabutlah, ya, ruh seorang yang beriman. Dan terus kisahnya, sampai dibawa ke langit yang ketujuh dan dikembalikan ke alam kubur. Wa amal abdul kafir, adapun hamba yang kafir, awil munafik atau munafik, awil martab fi dini, atau ragu terhadap agamanya. Ada tiga di sini. Kafir, kalau kafir jelas dia sudah menyatakan dirinya sebagai non muslim. Munafik, lisannya saya muslim tapi hatinya kafir. Martab, martab itu ragu-ragu. Ya semua agama sama lah. Enggak ada yang salah, semuanya benar semuanya. Ya, katanya Nabi Muhammad juga di surga. Mahatma Gandhi juga di surga. Bunda Teresa juga di surga. Kan ada orang yang ngomong kayak gitu kan? Allahu Akbar. Itu orang-orang yang martab, orang-orang yang ragu terhadap agamanya. Ya. Maka disebut dalam hadis ini, adapun Abdul Kafir, orang yang kafir, jelas kufurnya. Menyatakan dirinya bukan muslim. Atau munafik, ngaku muslim tetapi hatinya kufur. Atau martab, ngakunya muslim tapi agama yang lain juga bagus-bagus saja lah. Benar semuanya. Maka dia datang jahu malakan, datang dua malaikat. Su'udul wujuh. Dengan wajah yang sangat jelek, dengan wajah yang sangat menyeramkan, berpakaian hitam, berbau busuk, membawa kain kafan yang berwarna hitam dan berbau busuk, lebih busuk daripada bangkai yang paling busuk di dunia. Kemudian duduklah dua malaikat tadi, dan datanglah malaikat maut dengan mengerikan. Sehingga ikhwanu fiddin azakumullah, kemudian dicabutlah dengan pencabutan yang sangat kasar. Kemudian rohnya ditaruh di dalam kafan yang paling menjijikan, paling busuk baunya. Dibawa ke langit, ditolak di pintu langit yang pertama, ya dilempar ke bumi. Ya, dilempar ke bumi. Na'udzubillah min dzalik. Setelah sampai di bumi, datang malaikat yang menanya. Yang ketika bertanya, "Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuk?" Kalau orang yang beriman akan lancar jawabnya. Ya. Tapi orang yang kafir, yang munafik, yang martab, yang ragu terhadap agamanya, maka dia hanya mengatakan ha ha ha. Aku enggak tahu, la adri. Sami'tu an-nas yaqulun faqultu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan, kemudian aku niru-niru saja. Ini orang-orang munafik. Ya. Kemudian malaikat itu mengambil mitraqah, fayutraqu ra'suh. Maka kemudian malaikat mengambil mitraqah, mengambil palu, palunya malaikat. Kemudian kepalanya si orang kafir, munafik, martab di dinding itu dipukul oleh malaikat tadi. La daraita wa la salaita. Sungguh kamu sudah enggak tahu, enggak mau tahu lagi, enggak mau baca. Nah, sehingga penyebab orang itu kufur, munafik atau ragu itu salah satunya ini. Yaitu apa? La daraita wa la salaita. Kamu enggak punya ilmu agama dan enggak mau belajar. Ini sebabnya, hati-hati. Nah, ini yang malaikat tersebut saking marahnya memukul dengan palunya kepada kepala orang kafir tadi dan dikatakan la daraita wa la salaita. Sungguh kamu sudah enggak tahu agama dan enggak mau tahu, enggak mau belajar. Marah malaikat tadi. Dan dia diazab di kuburnya sampai ditegakkan hari kiamat. Dibukakanlah pintu neraka sehingga keluar darinya hawa panas dan penyakit-penyakit dari neraka dan bau busuk neraka jahannam. Na'udzubillah. Fayudayyaq lahu qabruh fayakhtalifa fihi adla'u, disempitkan kuburnya sampai tulang rusuk itu bersilangan. Itu orang-orang kafir, munafik dan orang yang ragu terhadap Islam. Adapun orang yang mukmin, yuwasa' lahu qabruh, dilebarkan kuburnya, muddal basar, sepanjang mata memandang, dibukakan pintu surga sehingga masuk ke kubur wangi harum surga, kesejukan, ya, angin-angin surga dan pemandangan yang indah di surga. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebelum kita menyesal semuanya, mumpung kita yang masih hidup, maka bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah ya dengan sebenar-benarnya dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Berserah diri kepada Allah dengan amal soleh kita. Yaitu kata Ibnu Katsir, yaitu man 'asha 'ala syai'in mata fi, yaitu kita berusaha hidup di atas ketakwaan, maka dia pun akan mati di atas ketakwaan. Itulah maksud janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Yaitu hiduplah kita di atas Islam, di atas iman dan takwa, sehingga kita pun mati akan di atas iman dan takwa. Tapi kalau kita hidupnya dengan kemunafikan, dengan keraguan, maka dia pun akan mati dalam keadaan munafik dan ragu. Nas'alullah assalamah, na'udzubillah minan nifaq wal kufr wal marsad. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kekufuran, kemunafikan dan keraguan terhadap agama Islam ini. Harus yakin, seyakin-yakinnya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha." Dan Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang ketika sudah datang waktunya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah itu Maha mengkhabarkan seluruh apa yang dilakukan oleh kalian wahai manusia. Ai la yanzuru ahadan ba'da hululi ajalihi, yaitu tidak akan melihat alasan siapapun, tidak akan menunda bagi siapapun setelah sudah datang masa kematiannya. Wa huwa a'lamu, dan dialah Allah yang Maha mengetahui. Wa akhbara biman yakunu sadiqan fi qawlih wa su'alih mimman law radda la'ada ila syarrin mimma kana alaihi. Dan Allah itu Maha mengetahui. Jadi kalaulah orang yang tadi mengangan-angankan untuk ditunda ajalnya kemudian dikabulkan oleh Allah, Allah itu Maha tahu jujur tidaknya orang itu mengatakan. Niscaya kalau orang kafir kemudian dia berharap, ya Allah akhirkanlah ajalku sampai waktu tertentu, kemudian aku akan beriman, akan mengikuti Rasul, kemudian Allah kabulkan dan dia hidup, niscaya dia pun akan mengulangi kekufuran lagi, akan mengulangi kemunafikannya lagi, akan mengulangi keraguannya lagi, akan mengulangi kemaksiatannya lagi. Oleh karena itu Allah tidak akan menunda-nunda lagi, karena Allah Maha mengetahui. Kalaulah dikabulkan, ya paling ngulangi lagi. Sebagaimana itu manusia. Kita salah, tobat, ya Allah aku bertobat. Besoknya dosa lagi. Walaupun bukan dosa yang sama, tapi dosa yang lainnya. Terus terulang di setiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun kita. Itu seperti itu. Menyesal dari sebuah kesalahan terjatuh dalam kesalahan yang lainnya. Terus. Yang akhirnya kalaulah kita mati, masyarakat muslimin, kemudian kita mengharapkan ditunda, niscaya pun akan melakukan hal yang sama. Sehingga Allah mengatakan kepada kita, ya, untuk supaya kita itu menggunakan kesempatan yang baik ini ketika kita masih hidup, yaitu apa? Jangan terlalaikan oleh harta dan anak-anak kita dari mengingat Allah. Ya. Qala Abu Isa Tirmidzi, berkata Abu Isa Tirmidzi, قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو جناب الكلبي عن الضحاك بن مزاح عن ابن عباس رضي الله عنهما. Dari Ibn Abbas رضي الله عنهما قال, beliau mengatakan, من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل, ya, سأل الرجعة عند الموت. Barang siapa yang dia punya harta, yang harta itu tuh cukup untuk haji, atau dia punya harta yang sebenarnya wajib dia zakati tapi tidak dia zakati, maka niscaya ketika dia hendak mati, maka mengangan-angankan ingin balik hidup lagi. Kenapa? Saya belum zakat, saya belum haji, padahal sudah mampu. Tanda sudah mampu. Haji berapa sekarang? Haji berapa? Berapa Pak Haji Pak? 40, 50? Ya, yang 50 lah ya, 50. Kita sudah punya uang 50 juta. Insya Allah antum punya semua. Ya, rata-rata mungkin sudah punya. 50 juta. Kemudian kita tidak berangkat, apapun alasannya. Apa sakit lah, apa ngantrinya sampai 30 tahun lah. Sampai gak berangkat-berangkat. Maka kita akan menyesal. Kita akan menyesal tidak menggunakan uang tersebut sampai berhasil untuk haji. Kami menyesal, masyaallah muslim. Ya, sehingga faqala rajulun, berkata seseorang, "Ya Ibn Abbas, ittaqillah fa innama Yas'alu raj'atul kuffar. Wahai Ibn Abbas, bertakwalah engkau. Sesungguhnya orang yang mengharapkan kembali itu orang-orang kafir. Faqala sa'atlu 'alaika bidzalika Qur'an. Aku akan bacakan kepadamu Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan kalian terlalaikan oleh harta dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Dan berinfaklah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian. Kemudian dia akan mengatakan, wahai Rabbku, tundalah kematian bagi kami sampai waktu tertentu sehingga kami akan sedekah dan akan menjadi orang soleh. Ila qalihi ta'ala wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya Ibnu Abbas di sini membawakan bahwasanya yang akan menyesal itu bukan hanya orang kafir, tapi orang yang beriman, yang menunda amal soleh, yang tidak bersedekah, yang belum sempat haji, yang belum sempat zakat, yang belum sempat berinfak, belum sempat berbuat kebaikan, padahal saat itu dia mampu, tapi terlalaikan. Maka dia akan menyesal, ma'asyiral muslimin. Qala fama yujibu zakat. Maka orang tadi pun bertanya, apa yang mewajibkan seorang berzakat? Idza balagha al-mal 200 fa sa'idan. Kalau harta sudah 200, yaitu 200 dirham. Ya. Yang dimaksud 200 adalah 200 dirham. Ya, 200 dirham. Qala fama yujibul hajj, apa yang membuat wajib haji? Al-zad wal ba'ir. Punya bekal dan punya kendaraan. Jadi kalau zaman dulu itu punya bekal dan punya kendaraan. Kalau zaman sekarang punya biayanya. Ya, punya biayanya untuk berangkat dan punya yang ditinggalkan untuk keluarganya selama dia pergi. Berarti misalkan tadi berapa? 50 juta ya. Kemudian ditinggalnya berapa? 2 bulan ya. Ditinggalnya 2 bulan. Keluarga kita biasa kebutuhan sebulannya berapa? 5 juta taruhlah. 10 juta. Berarti 60 juta ya sudah. Punya uang 60 juta wajib haji. Kalau dia tunggu, tunda, atau belum sempat berangkat padahal sudah punya uang segitu, mati nyesel. Ya. Adapun zakat, ya kalau 200 maksudnya 200 dirham. Ya. 200 dirham. Sekitar berapa? 595 gram. 595 gram perak. Kalau satu peraknya itu 20.000, berarti kali 2 berapa? 595 gram dikali 2. Kalau satu peraknya itu 1 gramnya apa ya? Subhanallah. 595 gram yang itu 200 dirham setara dengan 595 gram. Dikali kalau 1 gramnya 20.000. Jadi berapa? Jadinya berapa? 12 juta kurang dikit. Ya. Ya kalau 600 gram dikali 20.000 saja sudah 12 juta. Jadi 12 juta kurang dikit. Ya. Kurang dikitnya berapa nih? Ya kurang dikit lah pokoknya. Yang berarti intinya kalau antum punya uang 12 juta ngandong 1 tahun wajib zakat. Ya. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kita punyanya uang bukan emas. Kalau emas itu harus 20 dinar. Kata Rasulullah likulli isrina dinar nisfu dinar. Setiap 20 dinar ada setengah dinar, yaitu 2,5% kalau persentase. 1 dinar itu 20 dinar setara dengan 85 gram. Karena 1 dinarnya itu 4,25 gram. Berarti kalau 20 dinar 85 gram. Kalau diuangkan 1 gramnya misalkan 1 juta, kan 85 juta. Tapi kalau untuk standar uang menggunakan standar yang terendah. Apa itu? Dirham. Kalau punyanya emas itu 85 gram. 1 tahun baru keluar zakat. Tapi kalau punyanya uang, kata Syekh Utsaimin, diikutkan ke standar yang terendah. Yaitu apa? Perak. Kalau perak tadi sudah kita katakan, 200 dirham maka dikeluarkan 2,5%-nya, yaitu tadi setara 595 gram dikali 20 ribu jadinya 12 juta kurang dikit. Nah, punya tabungan 12 juta kurang dikit 1 tahun maka wajib zakat. Insyaallah yang di sini tabungannya lebih lah. Ya, enggak 12 juta. Ya. Mungkin ada 12 miliar ada mungkin. Ya, amin gitu aja ya, supaya zakatnya makin banyak, infaknya juga makin banyak, sedekahnya makin sering. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, demikian, ya, wajib zakat, zakat itu harus wajib, perintah sholat zakat itu terus, ya, dan diantaranya zakat itu yang jadi perhiasan, ya. Yang jadi perhiasan. Ya, wanita punya banyak perhiasan itu terhitung zakat itu. Ya, terhitung zakat ya. Baik murni atau enggak murni emasnya. Ya, maka terhitung apa namanya? Zakat. Fadhli kumandangan azan terlebih dahulu. Kemudian riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan juga diriwayatkan dari Abdul bin Humaid, dari Abdul Razzaq, dari Thawri, dari Yahya bin Abi Hayyah, yadu Abu Jabban al-Kalbi, dari Al-Dhahar, dari Ibn Abbas, dari Nabi dengan lafaz yang semisalnya. Dan diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya dari Abi Jannab, dari Al-Dhahar, dari Ibn Abbas, dari ucapan beliau bahwa afah dan ini lebih tepat. Yaitu ucapan tadi adalah ucapan Ibnu Abbas, bukan ucapan Nabi. Jadi kalau diucapkan, disandarkan kepada Nabi itu hadisnya dhaif. Ya, karena Abu Jabban al-Kalbi ini dhaif. Tetapi kalau disandarkan kepada Ibnu Abbas, ini lebih sahih. Kultu katakan, wa riwayat al-Dhahaq an Ibnu Abbas yang qita' wallahu a'lam. Dan riwayat al-Dhahaq dari Ibnu Abbas pun terputus riwayatnya, wallahu a'lam. Waqala Ibn Abi Hatim, dan berkata Ibn Abi Hatim, hadatsana Abi qala hadatsana Ibn Nufail qala hadatsana Sulaiman Ibn Atha' an Maslama al-Juhani an ammihi yani Aba Masja'ah Ibn Rib'i an Abi Darda. Dari Abi Darda qala dzakarna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata fil 'umri. Suatu ketika kita berdiskusi di sisi Rasul mengenai tambahan umur. Ya, tambahan umur. Faqal, maka beliau bersabda, innallaha la yuakhiru nafsan idza jaa ajaluha. Sungguhnya Allah kalau mengakhirkan ya ajal seseorang, innama hiya ziyadah. Sesungguhnya Allah tidak mengakhirkan bagi seseorang ajalnya ketika datang. Wa innama ziyadatu fil umri, adapun tambahan umur, ayarzuqallahu al-'abda dzurriyyatan shalihah, yaitu dengan cara Allah rizkikan bagi seorang hamba keturunan yang saleh, yad'una lahu, di mana mereka akan mendoakan bagi dia, fayulhiquhu du'a'uhum fi qabrih, sehingga doanya itu akan sampai ke kuburannya. Tapi hadis ini hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif, di dalamnya ada Sulaiman bin Atha'. Ya, Sulaiman bin Atha' ini mungkarul hadis. Secara sanad mungkar, secara matan ini juga bukan seperti ucapan Rasul. Lebih tepat ini pendapat ya ulama lah ya, tetapi disandarkan kepada Rasul. Jadi mafhum ikhwan fillah jazakumullah dalam hadis yang kita ketahui, yaitu siapa yang ingin ya untuk dipanjangkan umurnya, man arada ayyusata fi rizqi wa yunsha fi ajali, siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan ajalnya itu dipanjangkan, umurnya dipanjangkan, itu faliyatil rahimah, maka hendaknya dia bersilaturahim. Berarti kan ada tambahan umur. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Kan kita mau mensinkronkan ini antara ayat yang ada ya, bahwasanya wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan dengan hadis-hadis yang bisa dipahami umur hamba itu bisa ditambah. Ya. Maka di situ ada beberapa pendapat. Di antaranya adalah pendapat ini, yaitu yang dimaksudkan umur tambah adalah barokah umurnya, punya keturunan yang soleh, punya ilmu yang bermanfaat sehingga banyak doa yang mengalir di situ. Nah, itu termasuk panjang umur. Tetapi apakah bisa dipahami secara tekstual bahwasanya Allah bisa panjangkan umur yang tadinya mungkin 60 tahun kemudian lebih panjang dari 100 tahun misalkan, bisa enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada, siapa itu? Iya, Anas bin Malik. Kalau itu kan kita enggak tahu ajalnya berapa. Tapi ini sudah datang ajalnya, ditambah umurnya. Ada enggak? Nabi? Nah, Nabi Dawud, hadisnya sahih. Jadi Nabi Dawud itu umurnya 60 tahun. Tapi ditambah 40 tahun jadi 100. Kisahnya dalam Sahih Bukhari itu ketika Nabi Adam ditunjukkan keturunan-keturunannya. Salah satunya melihat Nabi Dawud. Nabi Dawud kan raja, raja yang saleh, yang zuhud. Kemudian ditanya, apa Nabi Adam bertanya, berapa umurnya? 60, kok dikit banget. Padahal beliau Nabi Adam itu dijanjikan umurnya 1000 tahun. Itu dalam hadis ya, dijanjikan umurnya 1000 tahun. Memang khusus Nabi itu ada kekhususan. Ada yang diberitahu, ada yang yukhayyar, dipilihkan. Jadi kalau Nabi Adam itu diberitahu, umurmu 1000 tahun. Kalau Nabi Muhammad dipilihkan, mau meninggal wahai Rasul, apa mau hidup seterusnya. Tapi beliau memilih meninggal dan untuk bertemu dengan Allah. Khusus Nabi. Khusus Nabi. Ini khusus Nabi pertama. Yaitu imma diberitahu umurnya atau dikasih pilihan. Mau mati, apa hidup. Nah, dan rata-rata Nabi itu memilih meninggal. Ya, untuk bertemu dengan Allah. Nah, Nabi Adam ketika diberitahu umurnya 1000 tahun di dunia, melihat keturunannya, calon keturunan yaitu Nabi Dawud, umurnya cuma 60 tahun. Zidhu min umri. Ya Rabbi, wahai Allah, tambahkan umurnya dari umurku. Akhirnya ditambahkanlah umur Nabi Dawud, diambil dari Nabi Adam. 40 tahun. Genaplah jadi 100 tahun. Nah, ketika Nabi Adam itu hendak meninggal dunia, sudah usianya 960 tahun, dua malaikat datang. Kemudian Nabi Adam, loh kenapa kalian datang? Umurku masih 40 tahun lagi. Kenapa kalian datang? Dua malaikat ini bingung. Datang lagi kepada Allah. Ya. Maka kemudian Allah menyatakan, Nasya Adam, fanasya durriyatuh. Sungguh Adam telah lupa dan keturunannya pun pelupa. Nah, ya, minta-minta sendiri, tetapi giliran ditagih lupa. Nah, ngasih-ngasih sendiri tapi lupa. Itu hadisnya sahih. Ya. Dari sini ikhwan fillah rahimakumullah, penambahan umur ketika Allah berkehendak bisa ditambahkan benar-benar umur tersebut. Tetapi penambahan umur pun ini tidak lepas dari takdir Allah. Tidak lepas dari takdir Allah. Seperti misalkan hadis la yardul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menggeser takdir kecuali doa. Kalau kita berdoa, ya Allah panjangkan umurku, kemudian Allah panjangkan umur dia, bisa Allah panjangkan. Tetapi pergantian takdir ini pun sesuai dengan takdir Allah. Ingat, ada takdir di lauhul mahfud. Ada takdir yang di rahim. Jadi ketika kita di rahim ibu kita, itu ditakdirkan beberapa hal. Salah satunya adalah dikat bi ajalihi. Ditentukan ajalnya itu di mana? Di rahim ibu kita. Ada takdir juga setiap tahun, ada takdir kita setiap Lailatul Qadar, ada setiap yaumiyah, setiap hari. Nah, takdir-takdir yang selain di lauhul mahfuz itu bisa berubah. Bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah. Dan perubahan takdir, baik takdir tentang masalah ajal, masalah rizki, masalah setiap tahunnya, itu tidak lepas dari takdir yang di lauhul mahfuz. Paham enggak? Paham ini? Ini dijelaskan para ulama. Jadi begini. Takdir itu ada di lauhul mahfuz. Ini induknya. Yang Allah ciptakan pena 50 ribu tahun sebelum langit bumi diciptakan. Kemudian Allah bersabda, berfirman kepada pena, ya qalam uktub majara alal ardi, majara ala ma huwa kain. Wahai pena, tulislah apa yang akan terjadi di dunia ini, di bumi secara khususnya. Maka ditulis oleh pena tersebut apa yang akan terjadi min awal sampai akhir. Sampai tidaklah daun gugur dari pohonnya kecuali sudah tertulis di lauhul mahfuz. Jadi sangat detail. Nah, itu semuanya tidak berubah di sana. Kemudian ada takdir-takdir yang tadi di rahim ibu kita, di setiap tahunnya, di setiap harinya. Nah, takdir-takdir itulah yang bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah. Dan perubahan itu pun sudah Allah tuliskan di lauhul mahfuz. Doanya kita pun sudah tertuliskan. Paham enggak? Paham enggak? Bingung ya? Bingung. Jadi ikhwan fillah nazakumullah, ketika kita berbicara takdir itu, kita berbicara ilmu Allah, kehendak Allah, ya, dan penciptaan makhluk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Allah takdirkan, itu jangan dipahami seperti boneka yang dijalankan, bukan. Jadi ketika di lauhul mahfuz itu karena sabaka ilmu. Ilmu Allah itu mendahului segala sesuatu. Jadi sebelum langit dan bumi itu diciptakan, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di langit dan bumi tersebut. Sampai daun yang berguguran, itu pun Allah akan tahu di mana, kapan jatuhnya dan bagaimana cara jatuhnya. Paham ini? Sehingga ketika Nabi Adam minta, sudah tercatat di lauhul mahfuz. Ketika dikasih, sudah tercatat. Ketika lupa, sudah tercatat di lauhul mahfuz. Nah, karena yang namanya ajal itu adalah takdir yang ditetapkan di rahim ibu, maka itu bisa dirubah. La yaruddul qadar illa du'a. Tidak akan ada yang bisa menggeser takdir kecuali doa. Maka ketika berdoa, ketika beramal soleh seperti silaturahim, Allah panjangkan umurnya, itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Dan itu pun perubahan itu sudah Allah ketahui sebelum terjadi. Dan sebagai penguat bukti, Allah catat dulu di lauhul mahfuz. Wadih, paham? Kalau enggak paham, Allahumma rzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku pemahaman. Dah gitu saja. Ya. Karena sudah diterangkan, masih belum paham, ya doa. Ya, doa kepada Allah supaya diberi pemahaman. Ya. Kemudian lalu bagaimana ini tentang ayat ini? Nah, ayat ini adalah terkait ketika sudah benar-benar ihtidhar, ya. Ihtidhar malaikat maut itu datang. Ya. Maka ketika sudah seperti itu, sudah mau dicabut nyawanya, maka itu tidak bisa digeser lagi. Pertanda bahwasanya ya sudah, saat itulah di lauhul mahfuz sudah tercatat. Ya, sudah tercatat. Jadi ingat ya, ketika kita berbicara takdir Allah, jangan lupa ya tentang ilmunya Allah yang mendasari dituliskannya takdir di lauhul mahfuz. Paham ini? Ya. Kalau enggak paham ya berdoa wis, karena sudah tak terangkan. Kayaknya jelas, tapi belum, kalau belum paham ya mungkin sayanya kurang jelas dalam menerangkan, atau mungkin yaitu Allah belum memberikan pemahaman. Demikian. Tapi jelas ya intinya ya, insyaallah ya. Jadi intinya adalah takdir kalau sudah kematian sudah datang tidak bisa bergeser. Adapun kalau belum datang benar-benar malaikat maut itu sudah mencabutnya, mencengkramnya, apalagi sampai di kerongkongannya. maka itu masih bisa kita berdoa kepada Allah SWT. Sekarang masih bisa kita berdoa. Adapun Nabi Adam tadi, ya Nabi Adam tadi, ingat malaikat ketika datang kepada para nabi, nabi itu sudah kenal dia malaikat. Udah kenal dia adalah malaikat yang akan mencabut nyawa. Dan biasanya seperti itu. Seperti Nabi Muhammad itu yukhayyar, dipilihkan. Apakah mau meninggal, apakah mau hidup selamanya. Itu dipilihkan. Fakhtaru akhirah, beliau pun lebih memilih akhirat. Hadisnya Bukhari riwayat dari Aisyah. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Tidaklah seorang nabi pun kecuali yukhayyar, dipilihkan. Ya, dikasih pilihan. Bahkan kalau Nabi Adam dikasih tahu umurnya. Kalau Nabi Muhammad itu tidak dikasih tahu umurnya, tetapi dikasih tahu tanda-tandanya. Apa itu tandanya? Turunnya firman Allah Ta'ala apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, surat itu kata Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillah, alamatu ajali Rasulillah, pertanda ajalnya Rasul sudah dekat. Ketika sudah fathul Makkah, manusia berbondong-bondong masuk Islam, berarti Rasulullah ajalnya sudah dekat. Sehingga saat itu Rasulullah memperbanyak ibadah dengan peribadahan yang belum pernah dilakukan segiat itu sebelumnya. Dan itu setelah fathul Makkah. Jadi sudah dikasih tanda-tanda. Ketika datang ajalnya, dikasih pilihan. Ya, mau hidup selamanya apa bertemu dengan Allah. Fakhtarullah, maka kemudian Nabi Muhammad lebih memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah para nabi. Adapun manusia, ya manusia. Ya. Jangan kita kemudian percaya dengan kisah-kisah Adban Abu Nawas mukul malaikat begitu. Ya, apa hubungannya? Katanya malaikat datang kemudian dipukul, ya. Setelah itu, ya, beda kalau kisahnya Nabi Musa memang iya, ya, yang mukul malaikat ketika mau nyabut nyawanya, itu ada kisahnya, hadisnya sahih. Tapi kalau Abu Nawas, ya siapa Abu Nawas, ya, itu cuma tokoh penyair, hanya saja banyak kisah-kisah palsu yang dinisbahkan kepada beliau. Tokohnya ada, Abu Nawas itu penyair, dan orang penyair itu terkenal kadang nyeleneh pada zaman dahulu. Sehingga orang menganggapnya itu aneh, ya. Dan banyak kisah-kisah dusta yang dinisbahkan kepada beliau. Adapun syairnya banyak, ya. Demikian ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan istiqomah dan mati dalam keadaan Islam wal iman, ya. Dan terus kita bisa berinfak, bersedekah, bisa beramal soleh selama kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan terlalaikan oleh harta-harta dan kesibukan-kesibukan dunia. Sungguh rugi kalau orang tidak berangkat taklim dengan alasan saya sibuk ngurusin keluarga, sibuk ngurusi dagangan, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang rugi. Kok enggak taklim alasannya ngurusi dagangan, ngurusin anak. Ngurusin anak enggak akan selesai. Ngurusin dagangan enggak akan selesai. Tapi sempatkanlah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.